أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pekan ini kita masih terus melaju dengan pembicaraan dan materi tentang salawat. Ya, kita pagi hari ini akan membahas insyaallah, bismillahirrahmanirrahim, surah Ali Imran. Nih, pemirsa suka salah baca nih. Biasanya suka bacanya Al-Imran. Padahal bukan Al-Imran tapi Ali Imran, ya. Ayatnya ayat ke 31. Baik, kita langsung ngebut saja. Jadi jangan baca Al-Imran tapi Ali Imran. Ya. Ali Imran, bukan Al gini ya. Imran, apa? Al-Imran ini. Ini sederhana tapi suka banyak salah orang ya. Yang benar adalah Ali Imran, keluarganya Imran. Ini di sini memang cerita tentang Maryam ya, tentang istrinya Imran, tentang Imran-nya sendiri. Subhanallah. Baik. Kita teruskan tentang salawat ya hari ini. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu Ghafurur Rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah Muhammad Rasulullah, subhanallah. Dan kalau kita sudah mencintai Allah, maka Allah yang gantian yang mencintai kita. Dan Allah pun yang mengampuni kita. Subhanallah. Baik, kita kembali pemirsa. Ini alhamdulillah buku-buku Sakwe yang terbaru ini sudah terbit ya. Ada berapa judul ini? Nih, yang kita kaji insya Allah ada di sini semua sebagai media saudara-saudara semua kemudian belajar ya off airnya. Nah, ini juga buku kuliah tauhid. Di sini ada Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya. Insya Allah kami menerbitkan buku ini dengan niat ibadah, termasuk di dalamnya ibadah membaca, belajar dan berdagang buku ini. Karena itu kemudian saya meminta kepada saudara-saudara semua, enggak usah sekedar menjadi pembeli, tapi kemudian ikut menjadi agennya. Insyaallah berdagang itu saja sudah ibadah, apalagi berdagang sesuatu yang manfaat. Nah, di buku yang ini jadilah orang berbeda. Ini buku murah nih pemirsa. Buku 5 ribuan ya. Insyaallah lah. Di sini saya menangis juga bacanya ya, ketika begini, saya tuh dari kecil pengen sekali ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi nanti cerita tentang pengen ketemu Rasul ya kita ceritakan setelah yang berikutnya lewat. Silakan. Kembali bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, dari kecil saya kepengen sekali ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kepengen gitu ya dikasih mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saya ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi aja saya kemari tuh sempat tertidur di kendaraan ya. Lalu kemudian bermimpi ketemu Imam Sudais. Baru ketemu Imam Sudais saja rasanya, ya walaupun di dalam mimpi ya, rasanya Masya Allah gitu. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Nah waktu kecil saya datang ke guru saya bilang, gimana caranya kalau pengen ketemu Rasul? Guru saya memberikan salawat kepada saya. Sof, coba kamu dawamin salawat. Salawatnya apa pemirsa? Ya sekedar salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saja salawatnya. Alhamdulillah saya baca tuh menjelang tidur ya, 4 ribu waktu kecil nih. Alhamdulillah tuh gak ada sampai sekarang Rasulullah datang gitu. Karena saya mikir ya, apa dosa saya masih banyak gitu loh. Di tempat yang lain saya mendengar kisah-kisah tentang sahabat-sahabat saya yang luar biasa perjuangannya ya. Ada di buku ini ada yang bersedekah, dia punya gaji dengan harapan dia bisa kemudian dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Gajinya itu 800 ribu. Ya. Gajinya 800 ribu. Dia berharap betul bisa menjadi 8 juta rupiah. Perjalanannya ternyata mengharu biru gitu. Karena tidak ada ini penggantian dari Allah 8 juta ini. Sampai 3 bulan. Tapi suami istri ini sabar gitu. Enggak digaji sama apa namanya? Enggak diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian melakukan plan B, plan C. Plan B-nya apa? Dia jual ini, jual itu. Plan C-nya apa? Ya masih dia jual ini, jual itu sampai kemudian bulan yang keempat. Di bulan yang keempat ini dia kemudian dipanggil oleh bosnya ya. Lalu si bosnya bilang, di antara karyawan saya yang paling soleh adalah kamu. Gimana kalau kemudian kamu saya berangkatkan pergi ke Baitullah? Orang ini kemudian menangis dan saya kisahkan di buku ini. Dia menolak. Dia kepengen berangkat berdua. Dia bilang, boleh gak saya ambil mentahnya lalu saya sedekahkan saja agar saya bisa berangkat berdua dengan istri saya. Di luar dugaan beliau, ternyata bosnya bilang, ya nantilah. Saya bicara dulu sama istri saya, kalau memang istri saya berkenan, kamu berangkat berdua. Singkat cerita, orang ini kemudian berangkat berdua. Sesampainya kemudian di Mekah, sesampainya kemudian di Tanah Suci, ada seorang laki-laki ya, begitu dikisahkan, yang wajahnya begitu rupawan, anggun ya. Saya bilang di sini, ketika kita capek berzikir di Masjid Nabawi, capek dan letih berselawat, lalu kemudian tiba-tiba ada yang membangunkan. Rupanya tertidur orang ini, dibangunkan. Bangun, bangun wahai anakku, dipanggil juga anakku. Setelah dilihat siapa yang membangunkan, ternyata subhanallah, matanya terang, mukanya bercahaya, tidak bisa digambarkan, dan beliau ternyata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Rasulullah membangunkan dia? Karena cintanya dia kepada beliau. Tidak ada malam kecuali salat malam. Salat subuh juga dipaksakan salat berjamaah di masjid. Ternyata kecintaan kepada Rasulullah yang membuat Rasulullah lalu datang pada dia. Nah, yang menarik adalah belum mati saja Rasul sudah menemui beliau. Bagaimana kalau beliau sudah mati? Subhanallah. Jangan sampai ketika kita akan dikirim ke padang mahsyar dan semua orang mencari pimpinannya, dan hanya Rasulullah saja yang berhak menjadi pemimpin di padang mahsyar nanti, kita tidak dikenali oleh beliau. Ini terkait dengan pemaksaan diri mengerjakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupanya ketika kisah itu nyampe kepada saya, kepada kita semua, kelihatannya kan kisahnya cuma orang sedekah ya. Tapi ternyata sedekah dia itu luar biasa. Dia sedekah gaji dia pol. Gaji pol. Lalu dia pun menyimpan sholat malam, sholat subuh berjamaah. Dia mulai sini. Sholat subuh berjamaah. Kemudian menyimpan apalagi sholat duha di sini. Lalu ketika diuji, dia menunjukkan cintanya kepada Allah dengan bersabar. Tidak ada mengeluhnya. Sehingga pada bulan keempat kemudian berbuah menjadi haji. Ketika haji ini berbuah pun, dia terusin sholat malamnya, kemudian tertidur. Nah, saat tertidur ini kemudian Rasulullah was coming to him. Rahasianya Rasulullah datang kepada dia adalah ternyata kepayahan dan cintaan beliau ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu saya tidak menemukan di dalam diri saya. Jujur ya pemirsa, saya malu juga nih ngomong. Kalau udah datang capeknya gitu ya, kadang-kadang ya capek gitu. Kita gak menutup malam dengan dua rakaat gitu. Padahal yang disebut dengan ibadah itu ya, yang disebut dengan ibadah itu adalah beratnya pelaksanaan, sulitnya pelaksanaan. Ini sebenarnya disebut ibadah. Ibadah ini jangan kita yang ambil enteng-enteng aja gitu. Ketika kita lagi hujan gitu ya, ini gimana nih hujan? Kok masjid enggak ya? Itulah ibadah tuh di situ gitu. Ibadah tuh bagaimana kemudian pada saat hujan, ya udah kita ambil payung. Kita berangkat kemudian ke masjid. Kita capek, besok pagi udah mau berangkat itu, tapi kita nyampe rumah udah jam 12. Gimana kita bakal bangun malam itu? Nah, di sini justru pemaksaan yang hebat sekali gitu. Nah, orang ini melakukan semuanya, pantaslah kemudian Rasulullah datang pada dia. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Subhanallah. Habis yang lewat ini ya, nanti saya akan coba sodorkan 1-2 hadis kepada pemirsa semua, supaya kemudian terdorong rasa cinta kita kepada Rasulullah. Selain karena kita pengen dicintai Rasulullah, kita pun takut kalau Rasulullah tidak mencintai kita. Insyaallah, mudah-mudahan Allah panjangin umur kita ya. Monggo, silakan lewat. Baik, kita sudah belajar kan di pekan yang lalu bahwa artinya salawat itu juga adalah cinta kita. Salawat itu cinta kita kepada Rasulullah, dukungan kita. Ente, apa sih yang membuat ente mendukung anak ente? Ya, yang membuat ente menjadi mendukung anak ente kan bukan sekedar nih duit buat lo pergi aja sana main bola. Enggak begitu. Anak kita tuh senang gitu loh. Kalau dia lagi main bola, kita ada di sebelah kiri lapangannya kan. Terus kita memberi semangat ya, go go go go. Cinta kita kepada anak kita tuh bukan kemudian kita membuatkan kamar yang bagus buat dia, lalu udah lu tidur sana. Ya. Kita cinta sama anak kita bukan karena kita buatkan dia kemudian liontin yang ber tahtakan emas, lalu dia kita merekin, lalu bagi rapot kita enggak ada. Dia pergi, astagfirullah ya, kalau kita ngomong cinta sama Rasul ya. Kita bilang kita udah cinta, kita salawat udah ribuan kali gitu loh. Tapi jadi salawat omong kosong doang gitu. Tanpa cinta kita tuh, papa cinta nih sama kamu, nah papa sayang loh. Tapi papa ini kan gak bisa nemenin apa-apa ya. Kamu kan juga harus cinta dong sama papa. Lah bagaimana cinta kok menuntut balas? Ustaz, ingat loh, Ustaz suka ngajarin pamri sama Allah. Bos, bukan. Yang masalah pamri itu kan masalah kita doa, bukan soal yang begini nih. Terus gimana? Ya tunjukin dong cinta kita. Ya, punya bos galak banget. Ya, dia enggak mau tahu kita enggak boleh sholat, enggak boleh apa. Di situ loh ditunjukkan cinta kita. Kita ketok pintu bos kita kan, yang enggak demen kita ibadah, kita ketok. Ya, siapa? Haikal, Pak. Ya masuk. Ada apa? Enggak, saya mau sholat depan bapak. Gitu kalau perlu. Gimana? Sholat depan orang yang tidak suka sama kita. Insya Allah kan enggak ada pakai surat lagi. Langsung dia bilang, saudara silakan keluar dan saudara saya pecat. Gila, orang lain ngelarang dia malah sholat depan dia gitu. Tunjukin cintanya. Ya. An-nikahu sunnati. Famarogi ma'an sunnati, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, resikonya apa? Rasulullah bilang, falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Nikah itu sunnahku, ini ada dua frasa. Barang siapa yang kemudian tidak mencintai, menyenangi, membenci, tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Bayangin coba. Ya, yang paling tinggi risikonya adalah pada saat di padang mahsyar. Semua umat akan mendatangi nabinya masing-masing, ya kan? Lalu apa kata nabinya? Di sini yang memimpin bukan aku. Di sini yang memimpin adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan cari Nabi Muhammad. Tapi ketika kita datangi Nabi Muhammad, ternyata kita tidak ada di daftar list rombongan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, aduh. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Autiru. Witirlah kalian semua. Fa illam tautiru, kalau kalian tidak mau witir, falaisa minni, maka ini juga bukan dari golonganku. Witir coba. Ini bukan cerita lagi sholat fardu, sholat qobliyah ba'd. Ini cerita witir. Kalau kita enggak mau witir, Nabi enggak ngakuin. Datang nih, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, siapa ya? Saya Yusuf Mansur, saya cinta sama Rasulullah. Bolehkah saya ada di barisan engkau wahai Rasul? Panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bilang, kamu di dunia enggak salat witir. Ya, tunggu sana. Kalau emang nasibmu baik itu panggil. Alhamdulillah Rasulullah enggak begitu. Ya, Rasulullah insyaallah lah, insyaallah. Tapi kan kita mesti menunjukkan dong cinta kita. Mepet waktu gimana nih kita korbanin makan siang. Udahlah kita enggak makan siang. Kita milih supaya bisa sholat berjamaah di masjid, supaya kita qobliyah ba'd. Insyaallah lapar kita sampai sore. Tapi Rasulullah cinta sama kita tuh jadinya, oh masyaallah ya Rabb. Ini orang ketika di dunia ini mentingin aku ini. Ketika di dunia mentingin aku, di dunia mentingin cinta pada aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama dia. Allah angkat derajatnya. Subhanallah ya. Pengen saya terus-menerus berada di hadapan televisi ya, bersama Anda semua, tapi kita harus menyambut ya sport pagi ini olahraga. Jadi kita tunda belajarnya besok. Insyaallah saya akan kembali menemui saudara semua atas izin Allah. Mudah-mudahan Allah mencintai kita dan membuat kita menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buatlah ya Allah cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah adalah sesuatu lebih penting daripada cinta kepada dunia. Ya Allah ya Rahman, jadikan kami mencintai Rasulmu ya Allah, agar Engkau dan Rasulmu mencintai kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.